Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuuth rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kita masih menjahulukan masih mengkaji pembahasan kitab Salah Satul Usul, tiga landasan utama di dalam beragama. Dan kitab Salah Satul Usul ini sebagaimana telah dijelaskan didahului dengan tiga pendahuluan, tiga rasail, tiga risalah pendahuluan. Kita telah membaca satu risalah pendahuluan tentang kewajiban untuk mempelajari empat masalah. Di risalah yang kedua berkata penulis rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah, di buku panduan di halaman 38, akhir dari halaman 38. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salati hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Kembali penulis rahimahullah mendoakan rahmat bagi siapa yang membaca buku ini. Semoga Allah selalu merahmatimu. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah. Ya, ketahuilah, maksudnya ketahuilah dengan pengetahuan yang meyakinkan, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, bahwa wajib atas setiap muslim dan muslimah. Kewajibannya bersifat wajib aini terhadap setiap muslim dan muslimah, laki-laki maupun perempuan dari muslim. Ta'allum salati hadhihi al-masail, untuk mempelajari tiga masalah. Wal 'amalu bihinna, dan mengamalkannya. Dan mengamalkannya. Ya, ini tiga masalah. Tambahan yang merupakan bagian pokok dari bagian agama kita yang wajib kita mempelajarinya dan mengamalkannya. Ya, tiga masalah ini secara global. Masalah yang pertama adalah pembahasan tauhid rububiyah. Masalah yang kedua adalah pembahasan tauhid uluhiyah. Dan masalah yang ketiga adalah masalah al-wala wal-bara, masalah loyalitas dan kebencian kepada orang-orang kafir. Ini tiga pembahasan yang akan diuraikan oleh penulis di sini. Kata beliau, al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Masalah yang pertama, Ingin beliau terangkan bahwa Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita wa razaqana dan memberikan rezeki kepada kita. Iya. Wa lam yatrukna hamalan. Kita dicipta, diberi rezeki untuk apa? Apakah untuk ditinggalkan sia-sia begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang? Apakah dicipta hanya untuk menganggur saja? Tidak. Tapi ada kewajiban di belakang penciptaan. Iya. Tidak mungkin manusia dicipta sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ay yatraka suda?" Apakah manusia menyangka bahwa dia dibiarkan menganggur, dia dibiarkan begitu saja, yakni tidak diperintah dan tidak dilarang? Ya. Maka kita wajib mengimani Allah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Ya. Keberadaan kita di muka bumi ini dicipta dengan kondisi yang paling baik. Laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia di penciptaan yang paling baik, paling sempurna. Dan kita diberi rezeki oleh Allah. Sebagaimana setiap yang hidup di muka bumi ini diberi rezeki dari manusia, hewan ternak maupun yang lainnya. Allah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satu hewan melata pun atau tidak ada satu makhluk melata pun yang hidup di atas muka bumi kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah. Dan di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha." Sungguhnya seorang jiwa tidak akan meninggal sampai dia sempurna mendapatkan rezekinya. Kalau rezekinya habis, tidak mungkin dia berada di atas muka bumi. Maka setiap jiwa telah ditentukan rezekinya oleh Allah. Allah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, bukan untuk dibiarkan begitu saja, dijadikan sebagai pengangguran. Tapi bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah. Siapa yang taat kepada rasul ini, maka dia masuk surga. Waman asahu dakhala an-nar. Dan siapa yang bermaksiat kepada rasul ini, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Iya. Apa dalilnya? Kata beliau, "Wa dalilu qauluhu ta'ala," dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'aun rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila." Sesungguhnya kami mengutus engkau, sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul. Ya. Kami mengutus kepada kalian, wahai umat Muhammad, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan para rasul, syahidan alaikum, sebagai saksi terhadap amalan-amalan kalian. Kama arsalna ila fir'aun rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Itu Allah telah mengutus Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnaku akhdan wabila. Tetapi Fir'aun durhaka kepada rasul yang diutus kepadanya. Kami pun menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Ya, Fir'aun disiksa dengan siksaan yang pedih karena bermaksiat kepada Rasul. Maka ini peringatan kepada umat bahwa siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka itu sama saja dengan keberadaan Fir'aun yang bermaksiat kepada Musa alaihi salam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku masuk ke dalam sorga kecuali siapa yang enggan, siapa yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapa yang tidak mau ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia akan maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Demikian hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Maka kandungan umum dari masalah yang pertama ini, seorang mengenal tauhid rububiyah Allah. Kita wajib mengetahui bahwa Allah mencipta kita, memberi rezeki. Ya, dan pemberian nikmat ini kepada kita itu di belakangnya ada sebuah kewajiban yang wajib kita tegakkan. Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Ya, agar supaya kita taat kepada segala perintah rasul ini dan meninggalkan segala yang beliau larang. Allah berfirman di ayat yang lain, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang rasul itu bawa kepada kalian, apa yang didatangkan oleh rasul tersebut, maka ambillah dia. Dan apa yang dilarang oleh rasul tersebut, maka tinggalkanlah dia. Ini masalah yang pertama yang hendaknya selalu diingat oleh seorang hamba. Ya. Bahwa segala kebaikan adalah dalam mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala kejelekan adalah siapa yang berpaling dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengingatkan, "Al-yahdharil ladina yukhalifuna al-amri an tusibakum fitnah aw yusibakum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya. Ia akan ditimpa oleh sebuah fitnah. Fitnah kadang bermakna adab, kadang bermakna ujian, cobaan, dan kadang bermakna kesyirikan. Ia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Waju'ilad dallatu was-sagaru ala man khalaqa amri." Dan telah dijadikan kehinaan dan kerendahan terhadap siapa yang menyelisihi perintahku. Demikian hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul ini adalah sebab kehinaan. Dan kehinaan ini akan menimpa umat, melemahkan mereka, menjadikan mereka sebagai bahan perebutan di antara musuh-musuh mereka. Tatkala mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزئه حتى ترجعوا إلى دينكم. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-inah, salah satu bentuk atau salah satu praktik jual beli secara riba, dan kalian telah mengambil ekor-ekor kerbau, kalian telah ridha dengan perkebunan, pertanian, maksudnya peternakan dan pertanian ini melalaikan dari agama, dan kalian telah meninggalkan jihad, ini semua empat penyakit menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan empat penyakit ini pernah dibahasakan oleh Nabi dengan bahasa yang lain di hadis Tsauban yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalata ila qat'atiha. Dikhawatirkan kalian itu akan diperebutkan oleh umat-umat seperti makanan diperebutkan di atas meja, hidangannya diperebutkan di atas meja. Perhatikan bagaimana kehinaan umat, kerendahan oleh musuhnya dianggap hidangan yang diperebutkan, santapan empuk. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma'id, apakah kami waktu itu sedikit sehingga kami sangat hina seperti itu? Kata Nabi, la, bal antum yawma'idin kathir, tidak, kalian tidak sedikit, bahkan kalian pada waktu itu sangat banyak. Walakinnakum gusa, fagusa isail, tetapi kalian itu adalah buih, seperti buih di sungai atau buih di air, di lautan. Buih itu tidak ada manfaatnya, tidak ada harganya. Banyak tapi tidak ada harganya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bagaimana rasa wibawa terhadap umat yang tadinya tertanam di hati musuh itu diangkat, dicabut. Sehingga musuh tidak lagu lagi, tidak lagi takut kepada umat. Tidak lagi takut kepada umat Islam. Kemudian Nabi berkata, dan sungguh Allah akan menimpakan kepada kalian penyakit al-wahan. Penyakit al-wahan. Ya, Nabi ditanya, apa al-wahan itu ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini cinta dunia, takut mati, ini sama saja dengan empat penyakit yang kita sebutkan tadi. Ya, bermuamalah dengan cara riba, sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, ini cinta dunia. Meninggalkan jihad, takut mati. Ya. Beliau membahasakan dengan konteks yang berbeda, maknanya sama. Namun di hadits Ibnu Umar, Nabi menyebutkan obatnya. Beliau sebutkan akibat dan beliau sebutkan obat. Kata beliau, kalau kalian sudah ditimpa oleh empat penyakit itu, sallatallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan, tidak akan diangkat dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kehinaan bisa diangkat dari umat apabila mereka kembali kepada agama. Iya. Inilah sebenarnya yang dikhawatirkan oleh musuh-musuh Islam. Mereka tidak takut jumlah kaum muslimin yang sangat banyak. Mereka khawatirkan bagaimana umat Islam itu belajar dan kembali mempelajari agamanya, menekuni dan memperdalam agamanya. Sebab saat umat menekuni dan memperdalam agamanya, umat ini sangat mengerti apa yang harus mereka lakukan untuk menjemput kejayaan dan kemakmuran. Semuanya ada terukir indah, terhampar dengan sangat indahnya di dalam tuntunan syariat kita. Hanya saja di masa ini terlalu banyak penghalang-penghalang dan terlalu banyak kesibukan-kesibukan yang dihadapkan kepada manusia, kepada umat Islam, sehingga mereka dilalaikan dan dipalingkan dari mempelajari agamanya. Maka ini sebuah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya selalu kita perhatikan. Iya, dan di sini Syekh membahasakan dengan bahasa yang indah. Allah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Dan kita tidak ditinggalkan begitu saja. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Maka siapa yang taat kepadanya dia akan masuk surga. Siapa yang bermaksiat kepadanya dia akan masuk neraka. Ini masalah yang pertama yang hendaknya selalu kita ingat. Selalu menjadi renungan di dalam kehidupan kita. Peringatan yang menyebabkan kita semua bisa bangkit untuk beramal, mempersiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-thaniya, masalah yang kedua kata beliau, anna Allah la yarda ay yushraka bihi ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Masalah yang kedua, pembahasan yang kedua yang wajib kita pelajari dan wajib kita mengamalkannya, bahwa Allah tidak rida untuk dipersekutukan dengan siapapun dalam peribadatan kepadanya. Allah tidak rida dipersekutukan, dilakukan kesyirikan kepadanya bersama siapapun. Ya. Siapapun dari makhluk. Allah tidak rida dipersekutukan dalam ibadah. Apakah makhluk itu malaikat yang didekatkan dan tidak pula nabi yang diutus. Ya, padahal malaikat dan nabi ini adalah dua hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling didekatkan oleh Allah dan paling dicintai. Dua makhluk yang paling mulia, malaikat dan nabi. Apakah itu malaikat yang didekatkan? Kedekatan malaikat dua jenis. Kedekatan dari sisi mereka dekat dari Allah, sebab ada malaikat yang menyandang arsy Allah, singgasana Allah. Dan bisa kedekatan bermakna kedudukan. Malaikat yang didekatkan kedudukannya, ditinggikan kedudukannya oleh Allah di sisinya. Demikian pula nabi yang diutus. Malaikat maupun nabi tidak boleh dipersekutukan dengan Allah dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini masalah yang hendaknya selalu kita pelajari dan kita amalkan. Dan beliau menyebutkan dalilnya, wad dalilu qauluhu taala, dalilnya adalah firman Allah taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Ya, masjid-masjid. Saya kemarin sebutkan ada dua. Apa? Penafsiran. Yang pertama, masjid bermakna apa? Tempat ibadah. Tempat bersujud. Seperti yang kita tempati saat ini. Ya, ini masjid. Dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mana masjid yang kedua adalah anggota-anggota yang dipakai sujud. Anggota-anggota yang dipakai sujud, anggota tubuh yang dipakai sujud. Dahi, hidung, dua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung jari. Semua anggota yang dipakai sujud itu masjid namanya. Maka Allah menegaskan sungguhnya masjid-masjid semuanya adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Kan tak boleh mempersekutukan Allah di dalam ibadah. Dia beribadah kepada Allah misalnya bentuk dari kesyirikan, dia beribadah kepada Allah misalnya, tapi dia beribadah juga kepada malaikat, dia beribadah juga kepada nabi. Ini namanya mempersekutukan Allah. Dia berdoa kepada Allah, meminta hajatnya kepada Allah, tapi ya, dia meminta hajat juga kepada nabi. Apakah itu ketika dia berada di negerinya, atau seperti yang dilakukan oleh sebagian umat Islam yang datang menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umrah, ya, mereka mendatangi kuburan nabi lalu meminta hajatnya kepada Rasulullah. Ini namanya perbuatan kesyirikan, mempersekutukan nabi dalam peribadatan kepada Allah. Ya. Maka seluruh ibadah hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian beribadah kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah yang kedua yang ingin ditegaskan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala, bahwa ya, dari hal yang wajib kita pelajari bagaimana kita memurnikan ibadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian yang ketiga, kata beliau ats-tsalitsa, masalah yang ketiga, anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah. Ya, jadi dua masalah pertama tadi, yang pertama dan kedua, ini adalah pendahuluan. Masalah yang pertama ditekankan tauhid rububiyah, penjelasan Allah mencipta memberi rezeki, dan diingatkan bahwa ini ada tujuannya supaya kita taat kepada Ar-Rasul. Ya. Dan di masalah yang kedua diingatkan bahwa ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserahkan kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dua hal ini, dua masalah ini sudah kita pelajari, sudah kita ilmui, sudah kita yakini, maka sekarang Syekh menjelaskan masalah yang ketiga. Anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah walau kana aqrab qarib. Sesungguhnya siapa yang taat kepada ar-rasul dan dia mentauhidkan Allah, kalau benar dia taat kepada Rasul, benar dia mentauhidkan Allah, maka tidak boleh ia memberikan loyalitasnya, tidak boleh ia memberikan kecintaannya. Ya. Kata loyalitas, al-mu'alah, al-mu'alah bisa bermakna loyalitas, kecintaan, pertolongan. Tidak boleh dia memberikan loyalitasnya kepada siapa yang menentang Allah dan Rasulnya. Siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Tidak ada yang memusuhi Allah dan Rasulnya kecuali orang-orang kafir. Jadi tidak boleh dia memberikan loyalitasnya kepada siapapun yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqrab qaribin, walaupun ya, orang-orang yang kafir ini adalah kerabatnya yang paling dekat, tak boleh dia berikan loyalitas kepadanya. Ya, sini Syekh menjelaskan prinsip al-wala wal-bara, masalah memberi loyalitas dan kebencian terhadap orang kafir. Seorang muslim kalau memang benar dia mentauhidkan Allah, benar dia taat kepada Rasul, maka tidak mungkin dia memberikan loyalitasnya kepada siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya ini adalah karib kerabatnya yang paling dekat. Ya. Apa dalilnya? Kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. La tajidu qauman, engkau wahai Muhammad tidak akan mendapatkan qauman, ada suatu kelompok, satu kaum, yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang mereka ini mengatakan beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ya. Engkau tidak akan dapatkan ada kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Tidak akan kamu dapatkan mereka memberikan loyalitas, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Siapa ini yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Itu dari orang-orang yang kafir. Ya. Dari orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kamu tidak akan dapatkan ada orang yang beriman memberikan loyalitas kepada siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum. Walaupun mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah ayah-ayah mereka sendiri. Wa abna'ahum. Walaupun anak-anak mereka sendiri. Wa ikhwanahum. Walaupun saudara-saudara kandung mereka sendiri. Wa ashiratahum. Walaupun keluarga mereka yang paling dekat. Jelas ya? Jadi seorang mukmin yang benar, dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia tidak mungkin memberikan loyalitas kepada siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Dan keteguhan hati mereka untuk benci kepada siapa yang benci kepada Allah dan Rasulnya, inilah yang menyebabkan Allah menuliskan ke hati mereka keimanan. Allah berfirman, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka inilah orang-orang ya Allah tulis keimanan di hati-hati mereka. Wa ayyadahum bi ruhim min. Ya. Allah tulis di hati mereka keimanan, yaitu ditetapkan keimanan di hati mereka. Ditanamkan keimanan di hati mereka, tidak akan bergetar, tidak akan goyah keimanan di hati mereka. Wa ayyadahum bi ruhim min. Dan dia akan dikuatkan oleh Allah dengan wahyunya, dengan petunjuknya, dengan kebaikan yang diberikan untuknya. Ya. Ini kata ruh. Kata ruh dibahasakan dalam ayat dengan pertolongan. Ya. Atau bahasa pertolongan dibahasakan dengan kata ruh. Menunjukkan bahwa siapa yang benar di dalam hal loyalitas kepada Allah dan Rasulnya, benar di dalam al-bara permusuhannya kepada orang kafir, maka Allah tetapkan di dalam hatinya keimanan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguatkannya dengan pertolongan. Ya. Tidak sekadar itu saja. Ya. Ini dua kebaikan ya, dikuatkan keimanan dalam hatinya. Kebaikan yang kedua, ya diberi dikuatkan dengan ruh dari sisi Allah, ya, dengan cahaya, dengan petunjuk, sehingga dia mendapatkan kebahagiaan hidup. Kemudian manfaat yang ketiga yang dia dapatkan, wa yudkhiluhum jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, dan dia dimasukkan ke dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Ini kebaikan yang ketiga yang dia dapatkan. Kebaikan yang keempat, radiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Ya. Kalau hamba sudah diridhai oleh Allah, ini luar biasa. Allah ridha kepada mereka. Dan keridhaan Allah itulah yang paling besar. Allah berfirman, wa ridwanum minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah itulah yang paling besar. Ini didapatkan oleh mukmin yang tidak memberikan loyalitasnya kepada orang kafir. Kemudian yang kelima dari manfaat mukmin yang tidak memberikan loyalitasnya kepada orang kafir, ya Allah firman waradu anhum, dan mereka juga ridha kepada Allah. Ya, mereka ridha kepada Allah, yakni si hamba ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ia dimasukkan ke dalam surga pada hari kiamat. Dimasukkan ke dalam rumah yang penuh dengan keutamaan. Kemudian yang terakhir, ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka inilah adalah hizbullah, golongan Allah. Golongan Allah. Ya, disebutkan golongan Allah. Ya, kelompok Allah ini pembahasan menunjukkan dekatnya mereka dengan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, menjamin keberadaan mereka. Allah menegaskan ala inna hizballahi humul muflihun. Ingatlah bahwa golongan Allah itulah orang-orang yang akan beruntung. Jadi ini enam keutamaan. Disebutkan di dalam ayat bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang tidak pernah memberikan loyalitasnya kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah karib kerabatnya yang paling dekat. Apakah ayahnya, anaknya, istrinya, keluarganya. Tidak pernah ia berikan loyalitas kepada mereka. Ini dasar yang sangat agung, prinsip dan pondasi di dalam Islam yang ingin diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan beliau pernah membahasakan kaidah ini di kesempatan lain. Beliau berkata, "La yastaqimu lil insani islamun walau wahhada Allah wa taraka syirka illa bi adawatil musyrikin wa tasrihu lahu bil adawati wal baghdha." Kata beliau, tidak akan tegak keislaman seorang hamba walaupun dia mentauhidkan Allah, walaupun dia meninggalkan kesyirikan. Tidak akan tegak keislamannya kecuali kalau dia memusuhi kaum musyrikin. Dan dia terang-terangan menyatakan permusuhan kepada mereka. Ini agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Dengan Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, "Inni bura'a innana bura'a minkum." Sungguhnya kami ini berlepas diri dari kalian. Ya. "Kafarna bikum wa bima ta'buduna min dunillah." Kami kafir terhadap kalian dan apa yang kalian ibadahi selain daripada Allah. Ya. Maka harus ada penegasan, harus ada tafrih. Ya. Dan keimanan yang benar apabila telah kuat di dalam hati, maka ini memberikan pengaruh. Di antara pengaruhnya, ia akan kuat memberikan loyalitas kepada kaum mukminin. Ia cinta kepada kaum mukminin dan dia akan semakin berlepas diri dari orang-orang kafir. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, "Idza qawiya ma fil qalbi min at-tasdiqi wal ma'rifati wal mahabbati lillahi wa rasulihi awjaba bughdha a'da'illah." Apabila telah kuat di dalam hati pembenaran, pengetahuan dan kecintaan untuk Allah dan Rasulnya, maka kekuatan di dalam hati ini akan mewajibkan ia benci kepada musuh-musuh Allah. Mewajibkan dia benci kepada musuh-musuh Allah. Ya. Dan ini dari amalan hati. Karena itu kata Syekhul Islam, "Wal mawadda min a'malil qulub." Kecintaan itu dari amalan hati. "Fa innal imana billahi yastalzim mawaddatahu wa mawaddata rasulih." Keimanan kalau memang benar berada dalam hati, maka itu mengharuskan memberikan konsekuensi dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Dan kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulnya ini adalah bertentangan, berseberangan dengan kecintaan terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka tidak mungkin bertemu dua hal yang bertentangan di dalam hati seorang mukmin. وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ. Allah tidak menjadikan ada dua hati bagi seorang di dalam dirinya. Hanya ada satu, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, atau dia cinta kepada siapa yang membenci Allah dan Rasulnya. Kalau dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan benci kepada siapa yang membenci Allah dan Rasulnya. Demikian pula sebaliknya, apabila dia memberikan loyalitas kepada siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, memusuhi Allah dan Rasulnya, pasti akan sirna kecintaan kepada Allah dan Rasulnya di dalam hatinya. Iya. Kemudian di sini yang perlu saya ingatkan di dalam masalah pembahasan loyalitas, ya, pembahasan loyalitas terhadap orang kafir ini adalah hal yang sangat diharamkan di dalam syariat. Dan pemberian loyalitas kepada orang kafir di dalam agama kita diterangkan dua jenis. Ada dua jenis. Loyalitas kepada orang kafir ada dua jenis. Jenis yang pertama, loyalitas disebut dengan kata at-tawalli. Loyalitas sempurna. Dia cinta kepada kekafiran, cinta kepada kesyirikan, cinta kepada orang yang melakukannya, dan menolong orang-orang kafir untuk menundukkan kaum muslimin. Dan di antara bentuknya juga, dia bergembira kalau orang kafir itu menang terhadap umat Islam. Dia bergembira kalau kafir itu lebih jaya daripada umat Islam. Loyalitas yang seperti ini adalah kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman. Ini kekafiran yang mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Allah berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Itu dalilnya. Mau dia dikeluarkan dari Islam. Allah berfirman, siapa yang memberikan tawalli, loyalitas kepada mereka, maka ia dianggap dari mereka. Dianggap dari mereka. Sekali lagi, ukuran loyalitasnya, dia cinta kepada kekafiran, cinta kepada kesyirikan, dan lebih bergembira kalau penghuni, pelaku kesyirikan itu berjaya di atas Islam, berjaya di atas umat Islam. Jelas ya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua dari loyalitas, ada yang disebut dengan nama al-mu'alah. Disebut dengan nama al-mu'alah. Dia memberikan loyalitas dalam bentuk kecintaan, pertemanan terhadap orang kafir yang sifatnya keduniaan. Maka loyalitas yang seperti ini dosa besar. Terhitung apa? Terhitung dosa besar. Tidak dikafirkan. Terhitung dosa besar. Tidak dikafirkan. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali-wali yang kalian berikan kecintaan kepada mereka. Perhatikan ini. Ini teguran kepada orang yang memberi kecintaan kepada musuh Allah dan musuh kaum muslimin. Bersamaan dengan itu, Allah masih menyebutnya wahai orang-orang yang beriman. Masih dipanggil dengan apa? Seruan keimanan. Ya. Menunjukkan bahwa loyalitas yang jenis ini tidak mengkafirkan. Sisa di sini satu poin yang sangat penting. Ya, apa ukuran yang membedakan bahwa ini loyalitas mengkafirkan dan ini loyalitas tidak mengkafirkan? Apa yang membedakan? Apa ukurannya? Ukurannya adalah dilihat kepada jenis loyalitasnya. Kalau dia sifatnya adalah keduniaan, dia loyalitas kepada orang kafir karena dunianya saja, ya, mengharapkan dunia dari mereka, maka ini tidak mengkafirkan. Tapi kalau loyalitasnya kepada orang kafir, bentuknya dia lebih cinta kekufuran di atas keislaman, lebih senang orang-orang kafir berjaya di atas umat Islam, maka ini sifatnya apa? Mengkafirkan, keluar dari agama. Iya. Karena itu seorang mukmin, tidak mungkin ada loyalitas di dalam dirinya terhadap orang-orang kafir. Seorang mukmin yang sempurna keimanannya tidak akan memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Jenis loyalitas yang kedua, ini dari pembagian loyalitas ini harus dibedakan ya, sebab sebagian dari manusia ya, ada yang berlebihan di dalam hal ini sehingga dengan mudah mengkafirkan semua orang. Ya. Kita menyaksikan ada sebagian dari orang-orang yang menjatuhkan vonis kafir terhadap setiap orang yang berinteraksi bermuamalah dengan orang kafir. Dan ini keliru, sebab loyalitas ada dua jenis. Ada yang mengkafirkan, loyalitas kepada orang kafir ada dua jenis. Ada loyalitas yang mengkafirkan keluar dari agama, ini namanya tawalli. Dia memberikan loyalitas dalam bentuk pertolongan terhadap orang kafir yang menyebabkan dia lebih mencintai kekafiran di atas keislaman. Iya. Kalau loyalitas yang kedua itu hanya bersifat dunia. Dia lebih cinta kepada Islam. Iya. Dia adalah seorang muslim tapi karena urusan dunia dia memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Jelas ya? Ini diberi contoh dengan kisah Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Iya. Hatib bin Abi Balta'ah ya. Beliau mengirim mata-mata ke Mekah menyampaikan, membocorkan berita rahasia yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Maka Allah mewahyukan kepada Rasulnya hal tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sebagian sahabat untuk mengikuti mata-mata yang dikirim oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Setelah diketemukan bukti surat yang dikirim oleh Hatib bin Abi Balta'ah, para sahabat yang diutus kepada Nabi datang kepada Rasulullah menyampaikan. Kemudian Hatib bin Abi Balta'ah dipanggil. Ia dipanggil oleh Rasulullah. Maka Hatib menjelaskan bahwa kalian, para sahabat yang lain, kalian punya keluarga di Mekah yang bisa melindungi keluarga mereka yang lain, sebab kaum muslimin di Mekah ya, mereka ditindas oleh kaum musyrikin. Yang tidak punya keluarga sama sekali ya, pasti keluarga yang berada di Mekah sangat tertindas ya. Namun sebagian sahabat punya keluarga yang menyebabkan keluarganya tetap terjaga di Mekah. Maka Hatib bin Abi Balta'ah ingin memberi jasa ya, dengan mengirimkan bocoran rahasia Rasulullah supaya kaum musyrikin memberikan perlindungan untuk apa? Keluarganya, hanya dari sisi keduniaan. Jelas ya? Ini alasan Hatib bin Abi Balta'ah. Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher orang munafikin." Ya. Biarkan saya memenggal lehernya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tidakkah kamu tahu bahwa dia hadir di perang Badar dan Allah telah berfirman, wahai orang-orang yang hadir di perang Badar, lakukanlah apa yang kalian kehendaki, saya telah mengampuni dosa kalian." Ya. Jelas ya? Jadi sini Nabi tidak mengingkari Umar yang berkata, "Biarkan saya penggal lehernya." Sebab itu adalah dosa besar, kadang penguasa ya, berhak menjatuhkan hukuman secara ta'zir sampai ke hukuman mati kalau memang ada yang melakukan dari kaum muslimin ya, memberikan rahasia kaum muslimin kepada orang kafir walaupun dengan dunia. Ini tentang hukum matinya, bukan hukum kekafiran. Ya, sebab kadang ada yang dikisos dihukum mati bukan karena dia kafir, karena pelanggaran yang dia lakukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa perbuatan Hatib bin Abi Balta ini hanyalah dosa besar ya, yang tidak menggugurkan keislamannya. Jelas ya, tidak menggugurkan keislamannya. Maka ini dua jenis loyalitas harus dibedakan. Ada yang mengkafirkan keluar dari Islam dan ada yang tidak mengkafirkan. Ya. Kemudian perlu saya ingatkan di sini bahwa loyalitas kepada orang kafir itu bentuknya beraneka ragam. Bentuknya bermacam-macam. Di antara bentuknya adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucu dari penulis. Ya. Beliau menyebutkan beberapa bentuk dari loyalitas kepada orang-orang kafir. Di antaranya adalah cinta kepada mereka. Ya, di antaranya condong kepada kehidupan dunia mereka. Di antaranya adalah ya. Yang ketiga di antaranya mereka bermuka manis. Ya. Bermudahana. Berbudahana di depan mereka. Ya, kalau di depan mereka kelihatannya Oh tidak seperti itu, tapi hatinya membenci. Dia tampilkan hal yang berbeda dengan zahirnya. Zahirnya berbeda dengan batinnya. Ini dari bentuk loyalitas. Dan dari bentuk loyalitas terhadap mereka adalah taat kepada mereka. Pada apa yang mereka pimpin dan apa yang mereka isyaratkan. Dan dari bentuk loyalitas kepada mereka adalah mendekatkan orang-orang kafir kepada penguasa-penguasa Islam. Dia mendekatkan orang-orang kafir kepada penguasa-penguasa Islam. Dan di antara loyalitas kepada mereka adalah bermusyawarah, meminta pertimbangan, meminta nasihat kepada mereka. Meminta nasihat kepada mereka. Dari bentuk loyalitas kepada mereka adalah memanfaatkan mereka pada sebuah perkara dari perkara umum kaum muslimin. Yang merupakan perkara umum kaum muslimin. Dan di antara bentuk loyalitas kepada mereka adalah tersenyum, berlepas muka untuk membahagiakan mereka. Membahagiakan mereka. Dan dari bentuk loyalitas kepada mereka adalah membantu mereka dalam perkara-perkara kekafiran mereka. Bentuk dari loyalitas kepada mereka. Demikian pula dari bentuk loyalitas kepada mereka adalah mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau si kafir ini merayakan hari raya mereka, atau si kafir ini melaksanakan kegiatan kemaksiatan mereka, ia membiarkannya, mengikutinya, maka ini bentuk dari loyalitas kepada mereka. Demikian pula dari bentuk loyalitas kepada mereka adalah menamakan mereka dengan penamaan-penamaan yang dengan gelar-gelar yang mengangkat dan menyanjung mereka. Iya, dengan gelar-gelar yang mengangkat dan menyanjung mereka. Demikian pula dari loyalitas terhadap orang kafir tinggal di negeri-negeri mereka. Tinggal di negeri-negeri mereka. Ini beberapa bentuk dari bentuk loyalitas kepada orang kafir. Tapi di sini ada poin pembahasan yang penting saya ingatkan. Iya. Dibedakan antara loyalitas dan berbuat baik. Dibedakan antara loyalitas dan apa? Berbuat baik. Loyalitas kepada orang kafir hukumnya haram. Sebagiannya mengkafirkan keluar dari Islam, sebagiannya dosa besar. Kalau berbuat baik kepada orang kafir, kafir yang tidak memusuhi umat Islam, boleh kita berbuat baik kepadanya. Jelas ya? Dia sebagai tetangga kita, kita boleh berbuat baik kepadanya. Dia sebagai manusia yang hidup bersama kita di dalam satu negara, kita boleh berbuat baik kepadanya. Jelas ya? Karena itu dalam Islam ada aturan bagaimana kaum muslimin itu bertetangga dengan Allah. Telah berfirman di dalam Al-Quran, La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha la yuhibbul muqsitin. Atau innallaha apa yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian. Tidak pernah melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama. Kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama. Tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Kafir yang seperti ini, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Dan berlaku adil kepada mereka. Umat Islam dituntut berbuat baik, berlaku adil. Terhadap tetangga, kita diperintah memuliakan tetangga. Iya. Jelas ya? Ya, tetangga tidak boleh diganggu, membuat mereka tidak tenang. Ya. Kemudian kalau mereka misalnya lapar, kita memiliki kelebihan makanan, boleh diberi. Ini dari perbuatan baik. Ya. Dari perbuatan baik kepada orang kafir, dia adalah orang tua kita, misalnya, datang berkunjung ke rumah, maka boleh diterima sebagai tamu. Ya. Dan itu bukan bentuk dari loyalitas. Sebab loyalitas artinya apa? Kecintaan. Dan seorang berbuat baik belum tentu dia cinta. Belum tentu dia apa? Dia cinta. Maka dibedakan antara dua hal ini. Ya. Dan inilah yang sering disalahmaknakan oleh sebagian orang. Sebagian orang memaknakan berbuat baik itu bermakna boleh loyalitas kepada orang kafir. Sehingga muncul ucapan-ucapan ya sama saja antara muslim dan kafir. Jelas ya? Semuanya adalah bersaudara dengan kata. Semuanya adalah bersaudara. Dan ini keliru. Umat Islam tidak pernah diajarkan berlaku zalim. Tidak pernah diajarkan berlaku tidak adil. Terhadap orang kafir pun di pengadilan Andai kata si muslim yang keliru, maka muslim yang dikelirukan, bukan si kafir. Keadilan ditegakkan. Jelas ya? Keadilan ditegakkan. Maka dibedakan antara loyalitas dan berbuat baik. Dan ini dari fikih di dalam pembahasan yang banyak dari umat Islam tidak bisa membedakannya. Tidak bisa membedakannya. Maka loyalitas di dalamnya ada bentuk dari kecintaan. Bentuk dari kecintaan. Adapun perbuatan baik, dia adalah melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia muliakan tetangganya. Kafir termasuk dari tetangga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang ada ikatan perjanjian dengan kita untuk tidak saling berperang, siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak mencium baunya surga. Tidak mencium baunya surga. Sebab ini ketentuan agama, dijaga. Sebab umat Islam kalau membuat perjanjian, ada perdamaian antara muslim dan kafir, maka perdamaian dijaga. Ya, sebab ini janji. Ya, harus dijaga. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perjanjian Hudaybiyah, ya, untuk tidak berperang selama 10 tahun, Nabi tidak pernah mengganggu kaum musyrikin di Mekah. Beliau menjalankan isi perjanjian. Tapi kaum musyrikin di Mekah yang dahulu membatalkan perjanjian. Karena mereka membatalkan perjanjian, maka umat Islam membalas membatalkan perjanjian. Bukan mereka yang bermula membatalkan perjanjian tersebut. Maka ini dari fikih di dalam masalah al-wala wal-bara, loyalitas kepada kaum mukminin dan kebencian kepada orang kafir harus ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Harus didudukkan sesuai dengan ketentuan yang telah diterangkan di dalam syariat kita. Kemudian satu lagi yang perlu saya ingatkan di sini, bahwa menyerupai orang kafir di dalam zahir, menyerupai orang kafir di dalam zahir, ini akan mewariskan kecintaan dan kesenangan kepada mereka di dalam batin. Ya. Karena itu seorang mukmin dia tidak bertasyabbuh dengan orang-orang kafir. Tidak bertasyabbuh dengan apa? Orang-orang kafir. Ya. Kebiasaan dan budaya tasyabbuh ini sudah mulai menjelajahi banyak dari umat Islam. Ya. Subhanallah, yang menjadi kiblat mereka bukan lagi Ka'bah. Menjadi kiblat mereka bukan lagi umat Islam, bukan lagi Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian umat ada yang kiblatnya ke barat sana. Ya, apa saja yang datang dari sana? Apakah dalam bentuk model pakaian? Ya, apakah dalam bentuk gaya kehidupan? Maupun yang lainnya dengan serta-merta mereka ikuti. Ini tasyabbuh dengan mereka dalam zahir. Ya, menyerupai mereka dalam hal yang zahir. Dan penyerupaan kepada mereka secara zahir, ini adalah hal yang dilarang dalam agama. Karena bisa mewariskan penyerupaan dan kecintaan di dalam hati. Kecintaan di dalam hati. Karena itu dari dasar prinsip agama kita, diharamkan untuk bertasyabbuh dengan orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Nabi Muhammad di atas syariat dari perkara. Ada syariat untuk kita. Ikutilah syariat itu. Dan jangan kalian ikuti selainnya. Ya. Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ya. Maka tidak boleh tasyabbuh dengan orang kafir. Apakah tasyabbuh dalam hari raya mereka? Tasyabbuh dalam tahun baru mereka? Ya. Tasyabbuh di dalam apa kebiasaan mereka? Ya. Dan ukuran tasyabbuh yang diharamkan, ya, ukurannya adalah tasyabbuh pada hal yang merupakan ciri keagamaan mereka atau ciri kehidupan dunia mereka. Tasyabbuh pada mereka dalam hal ini, itu adalah hal yang apa? Tidak diperbolehkan. Hal yang tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ya kalau misalnya dalam hal berpakaian, ya, ada pakaian merupakan ciri keagamaan mereka, memakai salib misalnya, maka tidak boleh ada seorang muslim memakainya. Sebab tasyabbuh dalam hal ini adalah hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan. Jelas ya? Demikian pula misalnya, kalau ada yang meminum dari gelas, dia meminum dengan kawannya, Kemudian dia sentuhkan gelas itu antara dia dan antara kawannya. Ya. Ini dari kebiasaan tidak berada di tengah umat Islam. Kebiasaan orang-orang kafir. Tak boleh bertasyabuh. Ya, di dalam hal ini. Adapun misalnya sebagian kebiasaan. Mungkin tadinya di tengah orang kafir. Tapi setelah itu tersebar di kalangan kaum muslimin. Ya. Maka hal yang seperti ini sudah hilang. Makna ada keserupaan. Sebab sudah berlaku di tengah manusia. Seberi contoh misalnya. Memakai jas. Ya. Memakai jas kadang mungkin dahulu dilakukan oleh hanya merupakan ciri orang kafir. Tapi saat ini memakai jas adalah hal yang sudah dipakai di berbagai negara Islam. Maka keserupaan antara muslim dan kafir dalam hal ini tidak ada. Jelasnya sudah hilang makna tasyabuh di dalamnya. Ya, sudah hilang makna tasyabuh di dalamnya. Karena jas itu bukan ciri agama mereka dan tidak ada dari dalil syariat kita yang melarangnya. Ya, setelah tersebarnya di tengah kaum muslimin. Maka ini dari fikih di dalam masalah tasyabuh, yang sebenarnya pembahasan tasyabuh ini ada rincian-rincian dan ketentuan-ketentuan yang saya kira tidak cukup waktu untuk menjelaskan saat ini dan bukan juga di pembahasannya. Mudah-mudahan di waktu yang lain insyaallah taala kita terangkan. Baik, maka dengan ini saya sudah selesai menjelaskan masalah yang ketiga yang wajib kita ilmui dan wajib kita amalkan. Ya. Yang pertama tadi kita wajib mengilmui dan mengamalkan bahwa Allah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Ya, tidak dibiarkan untuk hidup begitu saja. Allah utus kepada kita seorang rasul supaya kita taat kepadanya. Siapa yang taat kepada rasul dia masuk surga, siapa yang bermaksiat kepada rasul dia masuk neraka. Kemudian masalah yang kedua, kita wajib mengetahui bahwa Allah tidak ridha ya, dilakukan kesyirikan kepadanya dalam peribadatan. Tidak ridha dilakukan kesyirikan kepada siapapun, bersama siapapun, tidak kepada malaikat yang didekatkan, tidak pula kepada nabi yang diutus. Kemudian yang ketiga, Syekh di sini menjelaskan bahwa seorang mukmin kalau memang benar dia taat kepada Allah, benar dia taat mentauhidkan Allah, benar dia mentauhidkan Allah, maka engkau tidak akan mendapatkan dia memberikan loyalitasnya kepada orang kafir, walaupun kafir tersebut adalah kerabat yang paling dekat kepadanya. Jelas ya? Dan di dalam pembahasan loyalitas ini, saya sudah memberikan rincian-rincian, ya, tuntunan-tuntunan yang menjaga keimanan seorang hamba dan mengatur interaksi antara muslim dan kafir. Dan ini semua adalah tatanan Islam, aturan-aturan Islam yang sangat indah. Ya. Karena itulah, kalau kita melihat, ya, sebagian dari anak-anak muda yang di Indonesia ini 10 tahun terakhir sering membuat permasalahan dengan aksi-aksi bom bunuh diri, kita ketemukan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengerti tuntunan agama. Tidak mengerti apa itu al-wala wal-bara. Tidak memahami apa yang dimaksud dengan al-wala dan al-bara. Tidak bisa memilah antara pembahasan A dan pembahasan B. Saya tadi misalnya beri contoh, antara loyalitas dan berbuat baik itu ada perbedaan. Mereka menganggap semua bentuk kegiatan dengan orang kafir, ya, pemberian kepada orang kafir, semuanya mereka anggap loyalitas. Dan ini keliru. Ya. Ini adalah hal yang keliru. Karena itulah, ya, prinsip-prinsip ini adalah prinsip yang dijaga di dalam syariat kita. Prinsip yang dijaga di dalam syariat kita. Ya. Dan keberadaan umat Islam menjaga loyalitas, ya, hanya diberikan kepada kaum mukminin, tidak diberikan kepada orang kafir, itu tidak mengakibatkan mereka keluar dari batasan dan apa yang dituntunkan dalam agama. Karena agama kita menuntunkan bahwa kafir itu ada 4 jenis. Kafir ada 4 jenis. Ya. Ada 3 kafir tidak boleh dibunuhi. Darahnya terjaga. Dan ada 1 kafir ini yang halal darahnya. Dan darahnya halal itu pun melalui syariat jihad. Melalui syariat jihad. Jadi kafir terbagi 4. Ada namanya kafir dimmi. Yang pertama. Yang kedua ada namanya kafir musta'min atau musta'man. Yang ketiga ada namanya kafir mu'ahad. Dan yang keempat namanya kafir harbi. Kafir yang pertama, kafir dimmi, adalah kafir yang tinggal di bawah lindungan negara. Ia adalah penduduk negara dan tinggal di bawah lindungan negara, taat kepada, menunaikan kewajibannya di negara sebagaimana kaum muslimin menunaikannya. Maka kafir yang seperti ini disebut kafir dimmi. Disebut kafir apa? kafir dhimmi. Ya. Dan keberadaan umat selain umat Islam, kita hidup bersama di negeri ini, mereka dihitung sebagai kafir apa? Dihitung sebagai kafir dhimmi. Kafir dhimmi tidak boleh dibunuhi di dalam syariat kita. Rasulullah bersabda, dhimmatul muslimina wahida yas'a biha adnahum. Dhimma, perjanjian kaum muslimin, ya, menjaga dhimma itu adalah kewajiban seluruh kaum muslimin. Satu kewajiban dijaga oleh lapisan yang paling bawahnya sampai lapisan paling atasnya. Semuanya menjaga. Kalau pemerintah melindunginya, maka rakyat dari bawah wajib untuk melindunginya. Ya. Jelas ya? Kafir yang kedua namanya kafir musta'min. Kafir yang meminta jaminan keamanan. Ya. Dia bukan penduduk negara. Bukan penduduk negara. Ya. Namun, dia ingin masuk ke negara tersebut. Ingin berkunjung ke negara tersebut. Ya. Maka dia minta jaminan keamanan kepada negara supaya dilindungi untuk masuk di dalam negara. Maka apabila negara memberikan jaminan keamanan, wajib bagi seluruh anggota di dalam negara, seluruh rakyat untuk memelihara jaminan keamanan tersebut. Ya. Dan saat ini kafir musta'min itu mirip dengan turis-turis, orang-orang asing yang masuk ke negeri Islam. Dan jaminan keamanan itu ada stempel di paspor ketika mereka masuk di bandara. Dan ini berlaku untuk seluruh negara. Di semua negara jaminan keamanan itu adalah persetujuan yang mereka terima dengan stempel masuk di bandara ataupun visa yang mereka dapatkan. Jelas ya? Maka siapa yang masuk, maka dia dihitung sebagai kafir musta'min. Dan kafir musta'min ini tidak boleh dibunuh. Ya. Kisah yang sangat indah dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ummu Salamah atau Ummu Hani, yang merupakan saudari perempuan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, ia melindungi kerabatnya kafir untuk masuk ke Mekah. Ya. Namun Ali bin Abi Thalib ingin membunuh kerabat tersebut. Maka Ummu Hani datang kepada Nabi mengadukan perbuatan Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya. Padahal sudah diberi jaminan keamanan oleh Ummu Hani. Maka apa sikap Nabi sebagai pimpinan negara? Kata beliau, pada ajarna man ajarti ya Ummu Hani. Kami telah melindungi siapa yang engkau lindungi wahai Ummu Hani. Jelas ya? Maka ini sikap Islam di dalam menjaga. Iya. Dalam menjaga. Mungkin sebagian ada yang berkata, turis-turis itu membuat kerusakan. Iya. Mereka ya melakukan kekejian, kemaksiatan. Ya. Maka hal yang seperti ini itu bukan tugas kalian. Ini adalah hal kemungkaran diajukan kepada pemerintah, ya. Dilaporkan, ya. Dan pemerintah yang merubahnya. Kalau mereka merubah, maka mereka telah menunaikan tanggung jawab. Kalau mereka tidak merubahnya, maka mereka yang mempertanggungjawabkannya kelak di kemudian hari. Dan kita sendiri sudah lepas tanggung jawab. Sudah melepaskan tanggung jawab. Adapun merubah dengan tangan, melakukan aksi, ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Sebab setiap orang diberikan ketentuan, diberikan wewenang sesuai dengan haknya masing-masing. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kafir yang ketiga, ya, adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini adalah kafir, ya, yang berasal dari negara lain atau dari tempat lain. Namun antara negara ini sudah terjalin ikatan perjanjian untuk berdamai, tidak saling membunuh, ya, saling memberikan jaminan keamanan. Nah, ini disebut kafir mu'ahad. Disebut kafir mu'ahad. Ya. Jelas ya? Dan sekarang, ya, sangat banyak sekali hubungan antara negara. Ya. Hubungan antara negara. Ya. Negara kita misalnya mempunyai banyak hubungan dengan negeri-negeri. Jaminan-jaminan. Maka ini di negeri yang terjadi hubungan itu disebut sebagai kafir apa? Mu'ahad. Disebut sebagai kafir mu'ahad. Dan Nabi ketiga melakukan perjamaian dengan kaum musyrikin. Perjanjian di Hudaybiyah dengan kaum musyrikin Makkah. Maka seluruh kafir Mekah setelah itu menjadi kafir mu'ahad. Bahkan Nabi mengancam, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya sorga. Tidak mencium baunya apa? Baunya sorga. Ya. Ini tiga jenis kafir. Selain daripada ini, itu disebut sebagai kafir apa? Kafir harbi. Inilah yang halal darahnya. Boleh diperangi. Tapi ingat, kalau kita masuk ke dalam bahasa memerangi kafir secara fisik, itu dengan jalur jihad. Dan jihad itu ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya. Ini tadi yang saya katakan, tidak diketahui oleh sebagian anak-anak muda itu yang melakukan peledakan. Mereka tidak mempelajari agama sebagaimana mestinya. Hanya mengambil dalil-dalil, mengambil ayat-ayat yang cuma ingin mengangkat semangatnya belaka. Cuma ingin mengangkat semangatnya belaka. Mungkin kalau sebagiannya frustasi, ya diambil ayat-ayat, ya apa jihad dijemput oleh bidadari jadi pengantin dan selainnya, ya untuk membuat mereka ya segera lepas dari kehidupan supaya hilang frustasinya. Ya. Ini keliru. Ini bukan jalan umat Islam. Ini bukan jalan umat Islam. Dan perhatikan, kafir dibagi empat. Tapi bukan artinya dengan pembagian empat ini kita ada kecintaan kepada mereka, tidak. Tapi ini hukum syariat. Bahwa kafir jenisnya seperti ini. Hukum yang ditetapkan, apabila kita menjaga hukum ini, berarti kita menjaga ketentuan di dalam agama kita. Ya, dan bukan artinya kita cinta kepada orang kafir, tapi kita berikan keadilan dan kita berikan hak kepada setiap pemilik hak dan keadilan tersebut. Iya. Kemudian selesai di sini pembahasan risalah yang kedua. Saya akan masuk kepada risalah yang ketiga. Risalah yang ketiga, Syekh rahimahullahu taala berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lakuddin wa bidzalika amara Allahu jami'an nasi wa khalaqahum laha." Kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Wa ma na ya'buduni yuwahhiduni wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah wa a'zamu ma naha Allahu wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ah wad dalil qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Lakini risalah yang ketiga. Tulisan yang ketiga sebagai pendahuluan di buku Tiga Landasan Utama. Kata Syekh rahimahullah, i'lan, ketahuilah. Ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, supaya Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan engkau di atas jalan ketaatan kepadanya. Ketahuilah, ya, maksudnya ketahui, yakini dengan semestinya, bahwa al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim alaihi salam itu artinya anta'budallaha mukhlishan lahuddin, artinya adalah engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dengan hal tersebut Allah memerintah seluruh manusia dan menciptakan mereka untuknya, menciptakan mereka untuk beribadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa arti beribadah kepadaku? Syekh menjelaskan, wa ma'na ya'buduni, dan makna beribadah kepadaku yaitu yuwahhiduni, yaitu mentauhidkanku, yaitu mentauhidkanku. Baik, jadi Syekh memulai beliau ingin menjelaskan tentang makna al-hanifiyah. Makna al-hanifiyah, ini pembahasan tentang al-hanifiyah sudah kita singgung di pembahasan al-qawaid al-arba'ah, di pembahasan empat kaidah penting dalam beragama di buku yang pertama, sudah berlalu bersama kita kemarin dan pagi hari. Iya. Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim yang kita diperintah untuk mengikutinya. Allah firman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Dan Nabi Ibrahim itu sekali-sekali tidak tergolong dari seorang musyrik. Iya. Jadi al-hanifiyah definisinya, ya, yang merupakan agama Nabi Ibrahim, itu adalah engkau mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ibadah apapun yang kamu lakukan, ibadah apapun yang engkau kerjakan, maka ibadah itu hanyalah untuk Allah. Hanyalah untuk Allah. Siapa yang melakukan hal ini, dia beribadah hanya kepada Allah, maka dia adalah seorang muslim yang hanif, yang sudah mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanifiyah. Jelas ya? Dan kata al-hanif itu dari kata al-hanaf yang bermakna al-mail, suatu yang miring, ya. Sebab dia miring kepada tauhid, yaitu condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan kesyirikan. Karena itu dikatakan al-hanifiyah. Dikatakan al-hanifiyah. Ya. Dan al-hanifiyah ini seluruh maknanya yang terkandung di dalam Al-Qur'an penggunaan kata hanif, yaitu seorang memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi al-hanifiyah an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah mengikhlaskan agama hanya untuknya. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintah. Tidaklah mereka diperintah. Itu seluruh manusia. Tidaklah mereka diperintah. Kecuali untuk beribadah kepada Allah. مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dengan mengikhlaskan agama. Hanya untuknya. حُنَفَى. Sebagai orang-orang yang apa? Yang hanifi. Orang yang mengikuti agama hanifiyah, yaitu dia condong kepada tauhid, dia meninggalkan kesyirikan. Jadi ini perintah Allah, ya, mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Dan ini ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya saya diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Mana al-hanifiyah ini pula? Itu yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku. Ya, bisa juga diartikan dan ibadahku. Hidupku dan matiku semuanya hanya untuk Allah. Rabbul Alamin. Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Wa bidzalika umirtu. Demikianlah saya diperintah. Ya, beliau diperintah demikian. Beliau diperintah juga untuk menyampaikannya kepada manusia. Karena itu beliau berkata, wa ana awwalul muslimin. Dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri. Jadi mana al-hanifiyah? Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Dan dengan al-hanifiyah ini pula Allah memerintah seluruh manusia dan menciptakan mereka untuk ibadah ini, untuk al-hanifiyah ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya, kata beribadah di dalam apa? Ayat itu ditafsirkan di sini oleh penulis bermakna yuwahhiduni, yaitu supaya kalian mentauhidkanku. Dan ini datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkan bahwa setiap kata ya'budun, kata ibadah dalam Al-Qur'an itu bermakna tauhid, bermakna tauhid. Iya. Baik. Jadi ini makna al-hanifiyah. Ya. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah agama Nabi Ibrahim yang kita diperintah mengikutinya. Bahkan dia adalah agama seluruh para nabi dan para rasul. Ya. Dia adalah agama seluruh para nabi dan para rasul. Karena tidak seorang nabi pun yang diutus kecuali untuk menanamkan al-hanifiyah ini. Dan al-hanifiyah ini hakikatnya adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau kita lihat hakikat al-hanifiyah, hakikatnya adalah apa? kalimat La ilaha illallah. Sebab al-hanifi artinya engkau beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ya, terdapat di dalamnya dua hal. Dia memberikan ibadahnya hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia berpaling dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Dan ini sama dengan makna la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Terkandung di dalamnya dua rukun asasi. Ya, insyaAllah akan kita terangkan ya pembahasan tentang kalimat la ilaha illallah. Ya, tentang maknanya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, ya, dan konsekuensi yang terkait dengan kalimat la ilaha illallah akan kita jelaskan. Ya, sini saya ingin isyaratkan bahwa dua rukun asasi dalam kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, dari kandungan la ilaha, yaitu ada penafian. Dia harus menafikan segala peribadatan. Dia harus berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Kemudian rukun yang kedua adalah isbat, penetapan illallah. Dia menetapkan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sama persis dengan ucapan penulis di sini menafsirkan al-hanifiyah. Karena itu al-hanifiyah itu adalah makna la ilaha illallah. Dan itu pula agama para nabi dan agama para rasul. Dan ini yang Allah perintah kepada seluruh manusia. Dan mereka dicipta untuk al-hanifiyah. Ya, untuk al-hanifiyah. Ya. Kemudian untuk menjelaskan, ya, setelah beliau menerangkan bahwa al-hanifiyah itu adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh di sini menjelaskan, ya, bahwa wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid. Perintah yang paling agung yang Allah perintah dengannya adalah perintah tauhid. Perintah untuk mentauhidkan Allah. Perintah untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Perintah yang paling agung ya, kata tauhid. Kita sudah terangkan pembagian-pembagian tauhid ya di pembahasan apa? Al-Qawaid Al-Arba'ah. Kita sebutkan tauhid ada berapa? Hah? Ada tiga. Ya, tauhid ada tiga. Yang pertama tauhid apa? Rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Ini sudah kita jelaskan. Dan di sini Syekh ketika menjelaskan tauhid, beliau tafsirkan dengan ucapan beliau wa huwa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesakan Allah di dalam ibadah. Ini mana tauhid apa ini? Mengesakan Allah dalam ibadah. Mana tauhid rububiyah atau uluhiyah atau asma wa sifat? Mana tauhid uluhiyah? Jadi beliau membahasakan tauhid hanya tauhid uluhiyah. Kenapa? Sebab sudah berlalu bersama kita tauhid rububiyah itu tidak ada permasalahan di kalangan manusia, semuanya mengakui. Ya, kaum musyrikin di masa Nabi pun mengakui. Karena itu beliau mengingatkan tauhid apa? Tauhid uluhiyah di sini. Beliau mengingatkan tauhid uluhiyah. Kalau ingin kita definisikan tauhid secara luas, maka tauhid itu definisinya dengan definisi umum adalah ifradullah taala. Iya. Ifradullah taala fima kana min khasaisihi. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada segala sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Jadi kekhususan Allah tauhid rububiyah. Kita esakan Allah dalam kekhususan ini. Allah yang bersendirian dalam diibadahi. Maka kita esakan Allah di dalam kekhususan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama dan sifat. Maka kita esakan Allah Subhanahu wa taala dalam kekhususan ini, yang merupakan kekhususan Allah. Ini yang disebut dengan nama apa? Dengan nama tauhid secara umum. Tapi Syekh di sini ingin menggambarkan dan menjelaskan bahwa tauhid adalah perintah yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Perintah yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Iya. Saya sudah menjelaskannya beberapa sudut dari keagungannya. Dan antara sudutnya seluruh para nabi dan para rasul diutus untuk menyampaikan tauhid ini. Dan diantara keagungannya, perintah yang paling pertama di dalam Al-Quran adalah perintah tauhid. Dan larangan yang paling pertama di dalam Al-Quran adalah larangan berbuat kesyirikan. Ya. Silakan baca Al-Quranul Karim, buka dari Al-Fatihah, maka kita akan menemukan perintah yang paling pertama adalah di surah Al-Baqarah di awal-awal surah. Ya. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Wahai sekalian manusia, beribadalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini perintah apa? Perintah yang paling pertama. Dan larangan yang paling pertama, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahuinya. Maka ini menunjukkan bahwa tauhid adalah hal yang paling agung di dalam Al-Qur'an, atau hal yang paling agung dari hal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan pentingnya tauhid ini, ya. Pentingnya tauhid ini, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa seluruh Al-Qur'anul Karim semuanya adalah mengandung tauhid. Mengandung apa? Mengandung tauhid. Iya. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan, ya. Kata beliau, kaidah umum dalam hal ini, setiap ayat dalam Al-Quran pasti terkandung di dalamnya tauhid, mempersaksikan tentang tauhid, menyeru kepada tauhid. Kenapa? Beliau terangkan, karena Al-Quran, apakah dia berita tentang Allah, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, dan tentang perbuatannya. Ya, ini tauhid apa ini? Hah? Tauhid rububiyah sekaligus tauhid asma wa sifat. Ya, dan tauhid rububiyah sekaligus tauhid asma wa sifat ini kadang dibahasakan dengan bahasa tauhid al-ilmi al-khabari. Ya, jelas ya? Kadang dibahasakan dengan bahasa tauhid al-ilmi al-khabari. Ya, dan saya tidak ingin meluas di sini, ini pembahasan dasar. Ya, tauhid itu kalau ingin dirinci biasanya dibagi tiga. Ada pembagian dua. Ya. Pembagian dua beraneka ragam bentuk pembagiannya, bisa dibagi tauhid ilmi al-khabari, ya. Dan bisa dibagi tauhid al-iradi at-talabi. Ya. Jelas ya? Nah, ada namanya tauhid bitta'ah dan ada namanya tauhid istiadah, ya, di dalam pembagiannya juga, dan ada pembagian yang lainnya dari pembagian tauhid. Ya, jelas ya? Saya di sini tidak ingin menguraikan dan meluas. Ini pembahasan dasar. Di dasar kita mengambil prinsip yang sepatutnya kita apa? Ya, kita pegang sebagai pondasi. Ya. Nanti karena itu saya katakan belajar ilmu tauhid itu, ya, bukan sekali dua kali, tapi diulangi. Setelah dikuasai satu buku dia pindah ke buku yang lain, maka itu akan semakin memperkokoh keyakinannya dan tauhidnya. Sekarang dia memahami tauhid ya dengan tiga pembagian, besoknya dia memahami dengan pembagian yang lain sehingga nampak jelas padanya tauhid itu apa. Berarti Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa seluruh ayat Al-Qur'an itu mengandung tauhid. Ya. Mempersaksikan tauhid, mengajak kepada tauhid. Karena kadang ayat dia berita tentang Allah, atau berita tentang nama-namanya, berita tentang sifat-sifatnya, atau berita tentang perbuatannya. Ya. Jelas ya? Atau di dalam Al-Qur'an itu adalah seruan untuk beribadah kepadanya dan meninggalkan segala peribadatan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tauhid uluhiyah ya. Yang disebut juga dengan tauhid al-iradi at-talabi. Kemudian di dalam Al-Quran itu apakah perintah atau larangan? Perintah atau apa? Larangan. Iya. Dan keharusan untuk taat di dalam perintah dan larangan tersebut. Maka ini semuanya dari hak-hak tauhid. Hak-hak apa? Tauhid dan yang menyempurnakannya. Karena tauhid itu ada dasarnya. Dasar yang membenarkan tauhid. Dan ada penyempurna tauhid. Penyempurna tauhid. Penyempurna tauhid ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah. Ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya apa? Sunnah. Jadi kapan penyempurnanya hilang tapi dasarnya masih ada, dia tetap dikatakan sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang bertauhid. Seberi contoh, orang yang berbuat dosa besar. Ya, dia menjaga ibadah hanya kepada Allah. Dasar tauhidnya ada, dia beribadah hanya kepada Allah. Tapi hak tauhidnya, kesempurnaan tauhid kurang karena dia jatuh dalam dosa apa? Dosa besar. Namun ini tidaklah menggugurkan tauhidnya. Dia tetap sebagai seorang apa? Seorang muslim. Karena itu pelaku dosa besar, walaupun dia masuk dalam neraka, pasti akhirnya akan dimasukkan ke mana? Ke dalam surga. Sebab dia punya dasar tauhid. Jelas ya? Baik. Jadi tauhid itu, ya, di dalam Al-Quran kadang ada perintah, ada larangan yang wajib kita taati. Perintah itu, wajib kita tinggalkan larangan itu. Dan ini adalah penyempurna tauhid dan hak-hak yang berkaitan dengan tauhid. Di dalam Al-Quran kadang diberitakan tentang kemuliaan untuk penduduk sorga. Dan itu adalah penjelasan balasan yang didapatkan oleh ahli tauhid. Kadang di dalam Al-Quran kita terima penjelasan tentang neraka. Maka ini adalah penjelasan tentang siapa yang menyelisihi tauhid dan orang yang keluar dari tauhid. Ya, keluar dari tauhid. Jelasnya? Maka kata Ibnu Al-Qayyim, Al-Quran semuanya adalah tentang tauhid, berkaitan dengan hak-hak tauhid dan balasan untuk orang yang bertauhid dan balasan berkaitan dengan tauhid ini. Jelas ya? Maka secara global kaidah umumnya, setiap ayat dalam Al-Quran pasti terkandung di dalamnya tauhid, mempersaksikan tauhid, mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajar kalau Syekh di sini mengatakan wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid. Perintah yang paling agung yang diperintah oleh Allah adalah tauhid. Dan tauhid ini adalah ifradullah bil ibadah. Mengesakan Allah di dalam ibadah. Yaitu dia beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Kemudian kata beliau wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk. Dan larangan yang paling dilarang, ya, larangan yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Dan kesyirikan itu adalah beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Jadi dia beribadah kepada Allah, bersama dengan itu dia juga beribadah kepada selain Allah. Itulah perbuatan kesyirikan. Dan syirik ini telah kita uraikan pada pelajaran Kasyfus Syubhat tentang definisinya, ya, bentuk-bentuknya, dan telah kita uraikan bahaya dari kesyirikan ini yang menunjukkan benarnya ucapan penulis bahwa syirik adalah larangan yang paling besar di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian beliau sebutkan dalil umum tentang hal ini, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini ayat yang disebutkan oleh penulis di sini, ayat di surah An-Nisa. Ayatnya disebutkan 10 hak. Ada 10 hak diterangkan. Ya. Ini hak yang pertama. Ada hak setelah itu diterangkan terkait dengan orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, dan seterusnya. 10 hak diterangkan di dalam ayat. Hak yang paling pertama adalah wa'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik, selesai sudah pembahasan risalah yang ketiga yang menjelaskan tentang makna al-hanifiyah. Dan tiga risalah ini pendahuluan untuk masuk kepada tiga landasan utama. Untuk masuk kepada tiga landasan utama. Dan tiga landasan utama ini yang merupakan inti pembahasan di dalam buku ini. Supaya kita pandai dan kita mempunyai bekal untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Agar supaya makna-makna dari tiga landasan utama ini mewarnai kehidupan kita dan membahagiakan kita setelah di kemudian hari tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, waktu sudah selesai untuk session ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan setelah salat maghrib. Ya, setelah salat maghrib insyaallah akan langsung dilanjutkan untuk session berikutnya. Ya, dan saya lupa ya, harusnya ada tanya jawab sedikit tadi. Cuma terlanjur kita asyik dalam materi. Ya, insyaallah kalau ada pertanyaan nanti di session setelah salat isya insyaallah. Ya, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.